wa aqwalihi wa ara'ihi, pada pendapatnya, pada ucapan-ucapannya yang laisa fihi darratun min hujjah, yang kata Syekh Rabi tidak memiliki sebiji darah pun dari hujjah yang bisa diterima. Bal wa minhal munkar syadid, bahkan padanya ada kemunkaran yang dahsyat, dan ada kabairud dunub yang dikira hujjah, sebagiannya kemunkaran, sebagiannya adalah sab wasyatam wan nabz wat ta'an, yang berisi cercaan, julukan-julukan jelek, caci makian atau menjatuhkan kehormatan. Setelah itu beliau ini yamtahinuhum wa yu'adi kullaman khalafa, dia uji setiap orang kalau cocok dengan dirinya dalam menjuluki sa'afiqah dan cercaan-cercaannya, maka itu golongan kita. Kasih wala. Kalau tidak cocok, apalagi menentang, apalagi menasehati, maka dianggap musuh yang berbahaya. Harus dicerca, harus dijatuhkan. Wa yu'adi kulla man khalafah, memusuhi setiap yang menyelisihinya. Muta'assiban li nafsihi wa musaffihan li kulli man nasahahu. Nanti akan ada bukti-buktinya insyaAllah. Ta'assub dengan dirinya sendiri, wa musaffihan, dan menganggap bodoh semua yang menasehati beliau. Jadi dinasehati itu bukan terima, malah marah. Dan dijuluki safih minas sufaha atau so'ifuk minas sa'afiqah. Setiap orang yang menasehatinya, aw radda khata'ahu, atau orang yang membantah kesalahannya, dianggap so'ifuk, siapapun dia. Aw akhadha biqawli kibaril ulama, atau setiap orang yang mengambil pendapatnya kibarul ulama, dia akan bantah, dia akan jatuhkan, dia akan katakan so'ifuk. Wa hadzaru min maslakihi, dia akan mentahdir orang tersebut. Wa yuridu min al-ulama'il ajilla an ya'khudhu bi aqwalihi al-'ariyah an adillati wal barahin, dan dia menginginkan, bahkan memaksakan setiap ulama harus ikut dia, walaupun alasannya tanpa dalil, walaupun ucapannya tanpa hujjah, pokoknya harus terima. Kalau enggak terima berarti su'fuk. Wala yunkiru aqilun, dan tidak mungkin ada yang mengingkarinya, seorang yang berakal, bahwa orang seperti ini memecah belah salafiyin. Jelas. Kita lihat bahwasanya ahlus sunnah min usulihi, di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, di antara prinsip salaf adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Bahkan awthaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Wa yusamma bil wala wal bara, yang begini disebut dengan al-wala wal bara. Wa yaqidu salafiyun, dan yang namanya salafi, para pengikut salaf, akan memasang, meletakkan al-wala wal bara ala kitabillah wa sunnati rasulillah, akan memasangnya pada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma kana alaihi salafus salih, dan pada apa yang dibawa oleh para salafus salih. Kalau mencocoki Quran wa sunnah, kita berikan al-wala. Kalau menentang Quran wa sunnah, kita akan bara. Kan begitu. Demikian pula manhaj salaf. Siapa yang berjalan di atas manhaj salaf, maka kita berikan al-wala. Kalau menyelisihi manhaj salaf, maka kita bara, berlepas diri daripadanya. Demikianlah. Dipasang bendera al-wala wal-bara pada Quran wa sunnah dan pemahaman salaf. Faman wafaqa dzalika ahabbuhu fillah. Ahlus sunnah memasang al-wala wal bara'nya di sana. Siapa yang mencocoki Quran dan sunnah, mencocoki salaf, ahabbuhu, akan dicintai. Waman khalafahu, dan siapa yang menyelisihinya, abghaduh, akan dibenci. Demikian ahlus sunnah. Siapa yang mencocoki Quran dan sunnah dan pemahaman salaf akan dicintai. Dan ahlus sunnah melihat kalau ada orang yang menyelisihi kitab wa sunnah dan menyelisihi salaf, akan dimusuhi dan akan dibenci, akan berlepas diri. Aku tidak suka dengan mereka yang menyelisihi kitab wa sunnah. Kama qala fadilatu syaikhina, sebagaimana diucapkan oleh syaikh kita Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau berkata, ahlul hadith ta'ifah mansurah yad'una ila Allah wa ila kitabih. Ahlus sunnah ta'ifatul mansurah selalu mengajak kepada Allah dan kepada Al-Quran, selalu mengajak pada sunnah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ila ma kana alaihi salafus salih, dan mengajak pada apa yang dijalani oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ahlus sunnah ta'ifatul mansurah akan berwala di atas perkara ini. Di atas kitab wa sunnah dan di atas pemahaman salaf. Wa yu'aduna alaih, dan akan memusuhi orang-orang yang menyelisihinya. Wa hadha mabthuthun fi kitab tarikhihim, dan ini panjang lebar dibahas di dalam kitab-kitab para salafus saleh, dalam kitab-kitab aqidah, dalam kitab-kitab manhaj. Yatadawalunahu jilan an jilin, dan selalu dibacakan, dipindah dari tangan ke tangan yang lain. Yatadawaluna jilan ba'da jil, generasi demi generasi dibaca kitab-kitab mereka berisi al-wala wal-bara di atas kitab wa sunnah dengan manhaj salaf. Hada syai'un musallam lahu bihi mafrughun minhu, ini perkara yang sudah diterima oleh seluruh para ulama, dan ini perkara yang sudah selesai, tidak menerima pembahasan ulang. Sudah baku seluruh para ulama ahli sunnah sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, cinta dan bencinya karena Allah, cinta dan bencinya karena sunnah, cinta dan bencinya karena manhaj salaf. Wa qala fadilatuhu, dan beliau juga berkata, as-salafiyun fis sabiq wal hadir, yang namanya salafi sejak dulu sampai hari ini, lam yansibu syakhsan yad'una ila tariqatihi, tidak meletakkan satu orang tertentu kemudian dia pasang al-wala dan barok padanya, pokoknya kalau si fulan kamu ikuti kami cinta padamu, kalau engkau menyelisihi si fulan kami benci. Enggak pernah ada seorang pun dari salafi dulu sampai hari ini yang meletakkan satu orang tertentu dijadikan patokan untuk berwala dan bara. Baluhum mutamassikuna bikitabillah wa sunnati rasulillah, bahkan mereka selalu berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan manhaj salaf kita bersamanya, ternyata berubah, kita tinggal setinggi apapun. Dan sudah terbukti sekian banyak yang tadinya bersama kita, kita tinggal ketika berubah. Dan begitulah ahlus sunnah sejak dulu. Wala dan bara'nya bukan di atas fulan wa alan, bukan di atas pribadi-pribadi tertentu, tetapi di atas manhaj. Siapa yang ada di atas manhaj tersebut, minnana wa fina, maka dia golongan kita. Tetapi kalau keluar dari manhaj tersebut, kita akan tinggalkan kainan mankan, siapapun dia. Qala fa ahlus sunnati yuwaluna wa yu'aduna fillahi wa min ajlillahi wa dinih. Maka yang namanya ahlus sunnah memberikan walaknya, memberikan baraknya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena agama Allah tabaraka wa taala, bi khilafi ahli al-bid'ah, berbeda dengan ahli bid'ah. Berbeda dengan ahlul ahwa, fa innahum yawaluna wa yu'aduna min ajli zu'amaihim. Adapun ahli bid'ah dan ahlul ahwa, mereka wala dan baraknya mencintai dan memusuhi karena tokoh-tokohnya. Pokoknya saya pegang fulan. Yang bersama fulan bersama saya. Siapa yang menyelisihi fulan menyelisihi saya. Ini ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Wala dan baraknya bukan pada hujjah, bukan pada dalil, tetapi pada zu'amaihim, pada tokoh-tokohnya. Wa min ajli jama'atihim, hanya karena jamaahnya. Wa min ajli afkarihim, karena pemikirannya. Al-munharifah, yang menyimpang. La min ajlillahi wa dinih, bukan karena Allah, bukan karena agama. Kama qala fadilatu syaikhina al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi', innaha ula'il khuluf humul ladhina ja'alu maqalatihimul fasidah wa syuyukhihimul munharifin mawadi' amtihan. Mereka lah orang-orang khuluf. Khuluf ini kebalikannya salaf, jamaknya khalaf. Orang salaf, pengikut generasi pertama. Sedangkan khuluf, orang-orang yang menyelisihi generasi pertama. Karena khalaf itu, di samping mengandung makna khalf, apa artinya al-khalf? Belakang. Tetapi juga mengandung makna khalafa, yukhalif, menyelisihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata ini dalam Al-Qur'an terhadap mereka-mereka yang jelek. Wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat asawfa yalqawna ghayya. Wa khalafa mim ba'dihim khalfun. Dan di belakang mereka ada khalf. Siapa khalf? Ikut di belakang tapi enggak ikut yang di depan. Datang di belakang tapi enggak ittiba' pada yang depan, itu khalafa namanya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah, menyia-nyiakan salah. Wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat. Fa sawfa yalqawna ghayya, itu makna khalf. Maka kata Syekh Rabi, adapun haula'il khuluf, mereka memansang atau menjadikan ucapan-ucapan mereka yang rusak, pribadi-pribadi seseorang yang menyimpang sebagai tempat ujian pendapat yang sesat atau pejabat yang salah dan tokoh yang salah dijadikan sebagai patokan. Mawadi amtihan, untuk ngetes manusia. Kalau kamu sependapat dengan pendapat yang ini, kamu bersama saya. Kalau kamu cocok dengan orang ini, kamu bersama saya. Padahal pendapatnya pendapat batil dan orangnya orang yang mengikuti kebatilan. Dijadikan mawdi' al-imtihan, sebagai tempat ujian, menguji manusia dengannya. Wakhtibar li ahli sunnah, bahkan untuk menguji ahli sunnah. Ahlu sunnah yang enggak ikut tokoh ini bukan ahlu sunnah. Wa ala maqalatihimul fasidah, yang tidak cocok dengan ini maka dia bukan ahlu sunnah. Al munhanifin yuwaluna wa yu'adun, mereka menjadikan syekh-syekhnya tokoh-tokoh yang menyimpangnya, mereka jadikan pendapat-pendapat yang salahnya dijadikan sebagai patokan untuk cinta dan benci. Siapa yang cocok berarti dicintai, siapa yang tidak cocok akan dibenci. Fa'aqadal wala wal bara ala syakhsin ghairir rasul, padahal meletakkan seseorang sebagai patokan al wala wal bara selain rasul. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang dilarang. Demikian pula menjadikan satu pendapat, satu ucapan yang menyelisih ucapan Rasulullah, menyelisih Quran dan Sunnah sebagai patokan al-wala wal-bara, ini juga kebiasaan ahlul bid'ah. Kita lihat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita bicara dasarnya dulu, baru kita akan buktikan kalau mereka termasuk yang meletakkan seseorang dan pendapat yang salah sebagai cinta dan benci, sebagai patokan cinta dan benci. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada tajid qauman katsirin yuhibbuna qauman wa yubghiduna qauman li ajli ahwa la ya'rifuna ma'naha wala dalilaha. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamu dapati satu kaum mencintai kaum yang lain atau membenci kaum yang lain hanya karena ahwa, pendapat-pendapat hawa nafsu, yang la ya'rifuna ma'naha, yang tidak mengerti maknanya, wala dalilaha, dan tidak pula mengerti dalil-dalilnya. Coba tanyakan pada ha'ula'il musafiqin, apalagi yang rendah-rendah, yang di bawah sini, yang ada di tempat kita, tanyakan ngerti atau tidak ngerti kenapa para masyayikh dikatakan syufuk? Apa alasannya, apa hujahnya dikatakan syar? Coba tanyakan, saya yakin tidak tahu alasannya. Kalaupun tahu kalimat dusta, di mana dustanya? Enggak bakal tahu. Karena apa dikatakan dia dusta? Enggak tahu juga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, namanya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, mencintai satu kaum, membenci satu kaum yang lain karena sesuatu hawa nafsu yang dia tidak tahu maknanya, tidak tahu bahkan alasannya, tidak tahu. Wala ya'rifu dalilaha, enggak tahu pula dalil-dalilnya. Bal yuwaluna 'ala itlaqiha wa yu'aduna min ghairi an takuna manqulatan naqlan sahihan 'anil nabi. Mereka mencintainya atau mereka membenci orang yang menentangnya dalam keadaan tidak tahu bahwa kalimat ini kalimat yang hak, yang dinukil dengan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau dari salaful ummah. Wa min ghairi an yakunu hum yaqiluna ma'naha, bahkan mereka tidak memahami maknanya. Wala ya'rifuna lazimaha, dan tidak tahu pula konsekuensinya. Dikasih garis atas, tidak tahu konsekuensinya, asal ikut-ikutan. Pokoknya ini syekh, dan yang dibantah musuh saya, yang saya gak suka, yang saya benci. Wah, kebetulan langsung diterima. Berarti para asatidz ini semuanya syafiqah. Mumpung punya gaco, kalau kata orang sini. Tahu gaco ya? Punya pegangan yang kuat, bisa dijadikan pahlawan. Ini syekh alim. Tidak melihat apakah itu benar atau salah. Tidak melihat mana hujahnya. Dan tidak melihat konsekuensinya. Dan konsekuensinya sudah dibahas kemarin. Apa konsekuensinya? Kalau engkau katakan mereka sa'afiqah, dan Syekh Abdul Bukhari sebagai ra'sa sa'afiqah, dan Syekh Rabi terpengaruh sa'afiqah, artinya tahdir mereka terhadap ahlul ahwa sejak sekian lama akan runtuh seluruhnya. Artinya konsekuensinya, kalian wahai musafiqin membela ahlul bid'ah di seluruh dunia. Mengapa? Karena para masyayikh tersebut, masya Allah, paling tegas terhadap ahlul bid'ah dan banyak bantahan-bantahannya. Banyak rudud ilmiah. Setiap muncul kebid'ahan, kesesatan, dibantah oleh beliau dan beberapa masyayikh yang bersamanya. Termasuk masyayikh muda memiliki jasa-jasa yang masya Allah, tulisan-tulisan yang masya Allah. Taib, tidak sadar. Naam. Karena memang, kata Syekh Rabi, alladzina yaquluna annahum safa sa'afiqah hum safa sa'afiqah, yang menuduh para masyayikh sa'afiqah justru mereka yang sa'afiqah, kata Syekh Rabi. Kasihan, karena sa'afiq tidak paham konsekuensinya. Kata Syekhul Islam, kembali pada ucapan Syekhul Islam, mereka berwala, mereka berbara, mereka mencintai dan membenci karena satu pendapat yang tidak tahu konsekuensinya apa. La ya'rifuna lazimaha wala muqtadaha. Ini kata Syekhul Islam yang tidak ikut-ikutan. Artinya enggak tahu menahu apa yang terjadi sekarang. Artinya ini kaidah ammah. Kaidah yang umum. Siapapun kalau berpendapat dengan satu pendapat, kemudian jangan kamu menyatakan siapa yang cocok dengannya cocok dengan saya, siapa yang tidak cocok dengannya tidak cocok dengan saya. Sebentar, lihat dulu apa maknanya, apa dalilnya, apa hujahnya, apa konsekuensinya. Kalau asal ikut-ikutan namanya muqallid muta'assib. Wa sababu hadza, kata Syekhul Islam, sebab yang menyebabkan terjadi seperti ini. Itlaqu aqwalin laisat mansusah. Mengucapkan satu kalimat yang tidak ada nasnya. Waja'luha madhahib. Dan dijadikan sebagai madhab. Ini madhab saya. Yadda'i ilaiha wa yuwali wa yu'adi alaiha. Madhahib yang yud'a ilaiha. Mereka jadikan madhab yang mereka ajak kepadanya, mereka berwala karenanya, mereka barok karenanya, mereka mencintai karenanya, mereka musuhi karenanya. Inilah penyebab terjadinya perpecahan. Waqad thabata fi sahih anin Nabi SAW. Sedangkan telah sahih dari Nabi SAW dalam khutbahnya. Inna asdaqal kalami kalamullah ila akhirihi. Artinya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa berwala dan barok? Karena pendapatnya si fulan yang jelas enggak ada hujahnya. Fadinul muslimin mabniun ala tibai kitabillah wa sunnati Rasulillah. Maka agamanya kaum muslimin, pegangannya kaum muslimin dibangun di atas kitab wa sunnah. فَهَذِهِ الثَّلَاثَةَ هِيَ أُصُولٌ مَعْصُومَةٌ. Maka tiga perkara ini adalah perkara yang ma'sum, yang akan terjaga seseorang kalau mengikuti tiga perkara tadi, kitab wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. وَمَا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةِ رُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Dan apa yang dipertikaikan oleh umat, apapun itu, kembalikan pada prinsip-prinsip ini. Ilallah war rasul wa ila sahabah radhwanullah alaihim ajma'in. Wa laisa li ahadin an yansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi. Kembali pada ucapan Syekhul Islam. Dan tidak boleh bagi seorang pun meletakkan bagi umat satu sosok manusia selain Nabi yang kemudian diajak untuk mentaklidi dia dan berwala siapa yang berwala kepadanya dan membenci siapa yang membencinya selain Nabi SAW. Tidak boleh meletakkan siapapun. Wala yansib lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghaira kalamillahi wa rasulih. Demikian pula tidak boleh meletakkan satu pendapat yang dijadikan cinta dan benci di atas pendapat tersebut selain ucapan Allah dan ucapan Rasulullah SAW. Wa majtama'at 'alaihi al-ummah, dan apa yang sudah ijma', selain itu tidak boleh. Quran boleh, sunnah boleh, ijma' boleh. Ini tiga perkara ini usul. Kalau tiga perkara ini na'am al-wala'u fiha wal bara' 'alaiha. Kita berwala pada tiga perkara ini. Siapa yang mengikuti tiga perkara ini kita cinta kepadanya. Dan siapa yang menyelisihi tiga perkara ini kita membencinya. Itu benar. Dan tidak boleh meletakkan ucapan lain selain ucapan ini. Bal hadza min fi'li ahli bid'ah. Kalau meletakkan satu pendapat yang salah, yang sesat, yang menyimpang, kemudian dijadikan al-wala wal-bara, atau diletakkan satu orang dalam keadaan menyimpang atau salah, kemudian dijadikan sebagai patokan cinta dan benci, maka disinilah kemiripan mereka dengan ahlul bid'ah. Qala yansibuna lahum syakhsan aw kalaman. Karena ahlul bid'ah biasa meletakkan satu sosok tertentu atau satu pendapat tertentu, dan kemudian yufarriquna bihi bainal ummah, kemudian memecah belah di antara umat, menjadikan cinta dan benci di atasnya. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam rahimahullah, wa hakadha yusibu ashab al maqalat al mukhtalifah. Begitulah seluruh pencetus pendapat-pendapat baru dibaca bid'ah, pendapat-pendapat bid'ah. Demikianlah semua golongan yang memiliki pendapat yang bid'ah, yang bermacam-macam. Idza kana kullun minhum ya'taqid anna al-haq ma'ahu wa annahu 'ala sunnah fa inna aktsarahum qad sara lahum fi dhalika hawa. Mesti mereka punya hawa dan kemudian mereka jadikan pendapat batilnya sebagai patokan cinta dan benci. Bal yubghiduna 'ala man khalafahum. Bahkan akan membenci siapa yang menyelisihinya. Wa in kana mujtahidan, walaupun mujtahid yang ma'dzur, yang dimaklumi kalau salah. Yang la yaghdubullahu alaih, yang Allah saja tidak marah kepada seorang mujtahid tapi keliru. Apakah Allah marah padanya? Tidak. Idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajrani. Wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Tetapi mereka ahlul ahwa tidak peduli. Siapa yang menyelisihinya akan dia sikat habis. Walaupun pada perkara ijtihad. Siapa yang berpendapat dengan pendapat selain ini, maka itu adalah pendapat batil, syad, la yaqulu illa al-jahil. Sebentar. Bagaimana kalau ternyata pendapat itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani? Konsekuensinya dari ucapanmu, berarti Syekh Al-Albani adalah syad, jahil, bodoh, berpendapat dengan pendapat yang batil. Masih lebih dari itu. Bagaimana kalau ternyata pendapat itu dinukil dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Berarti engkau secara tidak langsung menganggap bahwa Ibn Abbas juga jahil. La yaquluhu illa al-jahil, enggak berpendapat seperti ini kecuali jahil. Atau engkau akan berkata bahwa orang ini syad. La yaquluhu, atau ucapannya qaulun batil, ucapan batil. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Mengapa? Tidak sederhana ucapanmu seperti ucapannya para fuqaha. Aqul anna hadzal qaulur rajih. Aku katakan bahwa pendapat ini pendapat yang rajih. Kan selesai. Yang pendapat lain marjuh. Tetapi ahlul hawa tidak demikian. Dia akan pasang walak wal baraknya pada ucapannya. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-wala wal bara amrun inqasama an-nas fihi ila thalathati aqsam. Masalah al-wala wal bara, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ifrat wa tafrid wa wasat. Yang pertama qismun tashaddada fi. Yang pertama golongan yang tashaddada fi, yakni ekstrim, berlebihan, kebablasan dalam masalah wala dan bara. Fasaru yuwaluna wa yu'aduna bi adna syai'. Mereka berwala dan berbara, cinta dan benci mereka, mereka pasang pada perkara yang remeh sekalipun. Kecil. Hatta law yaral insan akhau mutamassikan bi sunnah, walaupun melihat saudaranya berpegang dengan sunnah, berakidah-akidah ahli sunnah, masya Allah, dari akhlaknya, dari sifatnya, dari ucapannya, dari akidahnya, dari manhajnya, ahli sunnah. Hanya saja karena berbeda satu masalah fariyah, tiba-tiba abghadahu wa karihahu, dia benci, dia musuhi, hatta walau yarahu mukhalifan lahu fi ra'yi, padahal bahkan perbedaannya hanya perbedaan pendapat pribadi, bahkan ada yang pendapatnya pendapat teknis. Bayangkan, tahu teknis? Teknis itu misalnya dalam pondok pesantren, yang itu mengatakan gedung ini dulu. Yang satu mengatakan, jangan ini saja dulu. Kemudian ribut, bermusuh-musuhan. Al-wala wal-bara dipasang di sana. Pokoknya, kalau sampai masjid ini bangun, saya tidak mau datang lagi. Saya tidak akan injek tempat ini. Terjadi di beberapa tempat. maka ini adna syai, perkara yang kecil, masalah teknis. Ini dulu enggak apa-apa, itu dulu enggak apa-apa. Kenapa kau sampai mengatakan saya tidak mau menginjak masjidnya selama-lamanya? Ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Kebablasan dalam berwala dan bara. Kebablasan dalam meletakkan cinta dan benci. Yang kedua, kismun ma'ufi, muyu'atan tammah amam al-waqi'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jenis kedua yang sebaliknya, pada ekstrim dalam menyikapi sesuatu dengan wala wal bara pada perkara-perkara yang sesungguhnya perkara teknis, ini boleh itu boleh, bisa jadi besar. Ini sebaliknya. Ma'ufi, lembek atau cair, muyu'atan tammah, dengan muyu'ah yang sempurna, benar-benar mumayyi', muyu'atan tammah, lembek, enggak punya sikap, enggak punya pendirian, ini iya, itu iya, ini enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, semua boleh. Seperti aliran ibahiyah. Bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kalau begitu, enggak apa-apa. Bahkan masalah akidah menyimpang, ya itu kan pendapat dia. Kita hormati pendapatnya. Ini mumayyi'. Ini yang mumayyi'. Dari mulai zaman sufi, dilanjutkan oleh ikhwanul muslimin, kemudian dilanjutkan oleh sururiin, dilanjutkan lagi oleh para mumayyi'in al-mutalawwinin. Wasaru la yuwalun wala yu'adun. Akhirnya tidak punya al-wala wal-bara sama sekali. Wala yuhibbun wala yakrahun. Tidak memiliki cinta dan benci pada siapa? Semua dicintai. Itu juga menyimpang. Yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Wasalis qismun, yang ketiga. Golongan ja'lu mizanal wala wal bara ma ja'at bihi syariah. Yang ketiga, meletakkan timbangan cinta dan bencinya pada masalah prinsip-prinsip syariah. Wa hadza lahu mawazin ma'rufah. Dan cinta dan benci yang dibangun di atas syariat Allah, ada aturannya, ada mawazinnya, ada timbangannya. Ma'rufah, sudah dikenal. Wa yatabayyan min hadzan nuqul an haula'il a'immah a'lam. Ikhwan ibn na'azakumullah, jelas sekali nukilan-nukilan yang seperti ini dari a'immatul a'lam. Mukhalafatan li Muhammad ibn Hadi. Ini semua dinukil dari para ulama kibar, bahkan ulama a'lam, Jahabidah, sejak dulu menyelisihi apa yang terjadi pada Muhammad ibn Hadi. Dia akan mentahdzir, akan mencerca, akan memusuhi dan mengumumkan agar musuhi orang ini hanya karena membantah atau hanya karena menasihati. Tadinya tidak ikut-ikutan, tidak ada tahu menahu tentang apa yang terjadi antara dia dengan Arafat. Tetapi ketika melihat penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, dia nasihati. Bahasanya juga bagus. Seperti tulisan Nizar. Jazahullahu khaira wa hafizahullah. Dia tulis dengan baik. Dengan hormat. Dipanggil dengan syair. Dipanggil dengan doa. Apakah tidak begini? Semestinya begini. Bukankah ini adalah ila akhir? Tiba-tiba berubah marah. Dikatakan su'fuk, dikatakan jahil. Orang yang dia puji dari awalnya. Dari awalnya dia puji. Bahwa hadha ibni, hadha min abnai, min khirati tullabi. Ini adalah sebaik-baik tullabi, sebaik-baik muridku. Aku izinkan dia untuk menyampaikan ilmu dariku. Syekh Fawaz. Bahkan Syekh Arafat juga dipuji oleh beliau. Tiba-tiba ketika menegurnya, Syekh apa enggak sebaiknya begini, apa enggak begitu. Syekh Rabi berpendapat begini. Syekh Rabi menyatakan seperti ini. Tiba-tiba berubah menjadi orang paling bodoh. Engkau orang paling bodoh, dungu, su'fu. Al-wala wal bara'nya hanya pada dirinya. Kalau saya dibantah, awas. Kalau saya dinasehati, awas. Ini khulidina azakumullah yang terjadi. Ini masih panjang, sehingga jangan menyimpulkan dengan kesimpulan dulu, sampai kita melihat satu persatu. Bahwa yang tadinya dia cintai, dia puji, dia angkat, hanya karena membantah dirinya dengan nasihat yang baik, dia tahdir. Sebaliknya, orang yang jelek, seperti Usama Al-Tayyah, yang sampai ditahdir oleh Syekh Ubaid dengan tahdir yang keras. Bahkan dikatakan khafiful aql, majnun. Ini orang rendah akalnya, majnun. Merusak salafiyin di Libya. Membawa salafiyin pada masalah politik. Pertumbuhan darah. Ini orang begini dan begitu. Karena membela Syekh Muhammad bin Hadi, dijadikan orang dekatnya dan dibela. Ini kan keanehan. Luwala wal baronya di atas apa? Kalau di atas hujjah, ini orang menyelisihi manhaj ahli sunnah. Karena membawa salafin kepada politik dan pertumpahan darah. Membikin fitnah. Ini dia. Harusnya dijauhkan. Sedangkan yang menasihati engkau dengan hujjah, dengan dalil, seharusnya engkau berterima kasih kepadanya dan mendekatkannya. Engkau adalah benar-benar muridku yang baik, yang mengingatkan aku ketika aku salah. Tetapi tidak demikian. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah warahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.